Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya ayuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafs wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. قال الإمام ابن القيم رحمه الله قال بعض السلف berkata sebagian salaf, ra'aitul 'abd mulqa baina Allah subhanahu wa baina syaitan fa in arada Allah an tawallahu syaitan wa in tawallahu Allah lam yaqdir 'alaihi syaitan. Wa qad qala ta'ala wa idza qulna lil mala'ikati wa idz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinn فوسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. Berkata sebagian salaf, ini masih dalam bab bahwasanya kemaksiatan akan memutuskan antara hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Sebagian salaf mengatakan ra'aitul 'abda mulqa baina Allah subhanahu wa baina syaitan. Aku melihat seorang hamba berada antara Allah dan antara syaitan di tengah-tengah. Bain aradallahu an tawallahu syaitan. Kalau Allah berpaling dari orang ini maka syaitan sebagai penolongnya. Wa in tawallahu Allah, kalau Allah menolongnya maka syaitan pun tidak akan mampu menggoda hamba tersebut. Wa qad qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa. Dan ingatlah ketika kami mengatakan pada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, maka mereka seluruhnya malaikat sujud kepada Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Kana minal jin, iblis adalah termasuk dari golongan jin, dari bangsa jin. Fawasaka an amri rabbih, maka iblis fasik terhadap perintah Allah, membangkang terhadap perintah Allah Azza wa Jalla. Awatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya, apakah kalian menjadikan iblis dan keturunan iblis sebagai penolong selain aku? Wahum lakum aduun, padahal mereka adalah musuh bagi kalian. Bisa lidz zalimin badala, seburuk-buruk pengganti bagi orang yang zalim adalah iblis. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yaqulu ta'ala li'ibadih, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada hamba, kepada hambanya, ana karramtu abakum, aku sudah memuliakan ayah kalian, wa rafa'tu qadrahu, dan aku sudah mengangkat derajatnya, wa faddaltu 'ala ghairihi, dan aku sudah melebihkan Adam atas yang lainnya, wa amartu malaikati kullahum ayasjudu lah takriman lahu tasyrifa, maka aku perintahkan seluruh malaikat-malaikatku seluruhnya mereka sujud kepada Adam dalam rangka menghormati dan memuliakan Adam. Fata'uni wa'ba'adui wa'aduwuh, maka seluruh malaikat penghuni langit mereka tunduk patuh taat kepada Allah. Tetapi musuhku dan musuhnya, yaitu syaitan, yaitu iblis, bermaksiat terhadap perintahku. Wa kharaja an ta'atihi, dan keluar dari ketaatan kepadaku. Fa kaifa yahsunu bikum ba'daha an tattakhidhu wa dhurriyyatahu awliya min duni? Lalu bagaimana mungkin kalian berbuat baik terhadap musuh kalian sendiri yang sudah mengeluarkan, memusuhi ayah kalian? Kok bisa? Bisa-bisanya malah kalian bercengkrama, berteman, menjadikan syaitan, menjadikan iblis sebagai penolong kalian selain Allah. Fatuthi'unahu fi ma'siyati, kalian lebih taat kepada iblis, kepada syaitan. Nah, sehingga bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Wa tawalawnahu fi khilafi mardati wa wa'ada aduin lakum, dan kalian malah berpaling di dalam mencari keridhaan Allah. Padahal iblis adalah musuh yang jelas, yang nyata bagi kalian. Fawalaitum adui wa qad amartukum bimuadatihi, tetapi malah kalian menolong, bercengkrama, saling mencintai, wala terhadap musuhku, musuh Allah, yaitu iblis. Padahal aku perintahkan kepada kalian untuk memusuhinya. Artinya apa? Nah, perintah Allah untuk memusuhi iblis malah oleh kita, oleh orang-orang yang bermaksiat, dijadikan sebagai teman, dijadikan sebagai penolong. Terbalik. Wa man wala a'da'al mulk, wa man wala a'da'al mulk kana huwa wa'adahu 'indahu sawa. Kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, barang siapa yang memusuhi musuhnya, ulangi, wa man wala a'da'al mulk, barang siapa yang mencintai, menemani, menjadikan kawan musuhnya raja, musuhnya raja ditemenin, dikawanin, dijadikan sebagai sahabat, dijadikan sebagai pertemanan, padahal musuhnya raja, kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, maka sama saja, sama saja huwa, dia, wa'adahu, dan musuhnya itu sama, sama di dalam memusuhi raja, karena pertemanan, pertemanan. Musuh Allah, rajanya seluruh alam semesta ini, dijadikan sebagai kawan, dijadikan sebagai penolong, maka sama saja kedudukannya, sama. Berarti dia berhadapan juga dengan Allah Azza wa Jalla. Berarti dia juga akan memusuhi Allah karena pertemanannya, perkawanannya sama dengan iblis. Waliyadzubillah. Fa innal mahabbata wat ta'ah la tatimmu illa bi mu'adati a'dail muta' wa mu'alati awliya'ih. Karena sesungguhnya mahabbat wat ta'ah, kecintaan dan ketaatan, seorang hamba tidak akan sempurna. Dia mengaku mencintai Allah, dia mengaku mencintai Allah dan Rasulnya dan orang-orang saleh, ngaku-ngaku, mengklaim. Nah, tetapi musuhnya Allah, musuhnya Rasul, musuhnya orang saleh ditemani sama dia. Nggak bisa yang seperti itu. Nah, tidak akan bisa. Fa innal mahabbata wat ta'ah, karena sesungguhnya kecintaan dan ketaatan, la tatim, tidak akan sempurna, illa bi mu'adati a'dail muta' wa mu'alati awliya'ih. Tidak akan sempurna kecintaan seseorang dan ketaatan seseorang kecuali dengan memusuhi musuhnya dan mencintai penolongnya, wali-walinya. Wa amma anta wali a'da al-mulk thumma tad'i annaka mu'alin lah fa hadha muhalun. Adapun ketika engkau mencintai musuh Allah, raja alam semesta, langit dan bumi beserta isinya, kamu malah mencintai musuh Allah, berteman dengan musuh Allah, kemudian kamu mengklaim mencintai Allah, fahadha muhalun, kata Imam Abdul Qayyim rahimah, ini mustahil, enggak mungkin. Hadza law lam yakun aduwul mulk aduwan lakum fa kaifa kana aduwakum ala al haqiqah. Yang demikian itu, law lam yakun aduwul mulk, kalaulah seandainya iblis itu bukan sebagai musuhnya al mulk, sang raja, sebagai musuh juga bagi kalian, fakaif, bagaimana mungkin? Idza kana aduwakum ala al-haqiqah. Bagaimana kalau seandainya musuh kalian juga secara hakiki itu musuh, benar-benar musuh kalian, kalian pun akan menemaninya, mencintainya, musuh dicintai. Ya bunuh diri. Udah tahu musuh, dikawani. Sudah tahu musuh, ditemani. Sudah tahu musuh, dijadikan sebagai penolong. Wal adawatul lati bainakum wa bainahu a'dhamu min al adawati lati bainasyat wa dzib. Sedangkan permusuhan antara kalian dengan iblis itu lebih besar dibandingkan permusuhan antara domba dengan serigala, sebatas baku bunuh, dimakan, sudah selesai. Tapi kalau permusuhan Bani Adam dengan iblis sampai akhirat, pertaruhannya surga dan neraka. Kalau serigala dan enam domba atau kambing atau yang semisal itu sudah dimakan, diterkam, sudah selesai. Lah kalau manusia Bani Adam, anak keturunan Adam, musuhnya dijadikan kawan, dijadikan penolong, dijadikan teman, padahal sudah benar-benar jelas musuh. Allah sebutkan sebagai musuh, dijadikan sebagai penolong, sebagai kawan. Bukan hanya nusuk dari belakang, tetapi ini pertaruhannya surga dan neraka. Akan digeret oleh syaitan. Gak mau sendirian. Masuk neraka tuh gak mau sendirian. Nah, pengen ngajak yang lain, harus ada teman. Nah, waliyadzubillah. Artinya apa kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, permusuhan Bani Adam dengan iblis lebih besar dibandingkan domba dengan serigala. tidak sebatas memangsa, bukan. Bukan sebatas kehidupan dunia, bukan. Nanti di akhirat pertaruhannya surga atau neraka. Wal'iyadzu billah, ketika dia kubur ditarik oleh syaitan, kubur murtad, wal'iyadzu billah, mata alal kubur, meninggal di atas kekuburan, wal'iyadzu billah, maka taruhannya adalah naru jahannam, neraka jahannam. Enggak main-main permusuhan ini. Fakaifa yaliku bil 'aqil an yuwali 'aduwahu wa 'aduwa waliyyi wa maulahu alladzi la maula lahu siwa. Bagaimana mungkin kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, seorang 'aqil, orang yang berakal, orang yang dewasa, orang yang paham, orang yang mempunyai akal pikiran yang jernih, menjadikan musuh sebagai kawan, menjadikan musuhnya Allah dijadikan sebagai penolongnya, dijadikan sebagai kawannya, yang mana tidak ada penolong yang hak kecuali Allah Azza wa Jal, malah musuhnya Allah dijadikan kawan, dijadikan penolong, dijadikan teman, diminta sebagai kawan. Mana akal yang sehat? Waliyadzubillah. Wa nabbaha subhanahu ala qubli hadhihi al-mu'alah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menegur tentang pertemanan ini dengan firman Allah azza wa jalla, wa hum lakum aduun. Dan mereka iblis bagi kalian adalah sebagai musuh. Ini sudah ditetapkan oleh Allah. Ditetapkan oleh Allah bahwasanya iblis sebagai musuh. Jangan main api, jangan coba-coba. Musuh itu jadikan sebagai musuh. Jangan musuh dijadikan sebagai kawan, sebagai teman, sebagai penolong. Jangan. Karena permusuhan ini akan kekal sampai hari kiamat. Sudah Allah takdirkan secara kauni, fattakhidhuhu aduwa, jadikan setan, iblis sebagai musuh. Itu sudah perintah dari Allah. Perintah dari Allah. Inna syaitan lakum aduwan, fattakhidhuhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian. Fattakhidhuhu aduwa, jadikanlah syaitan sebagai musuh. Jangan dijadikan sebagai kawan. Jangan dijadikan sebagai teman. Jangan dijadikan sebagai penolong. Jangan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan mengajak kelompoknya, mengajak pengikutnya untuk dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Enggak mau sendirian, dia enggak mau sendirian. Pengen sama-sama, bareng-bareng. Semua nyemplung di dalam api neraka, na'udzubillah. Digeret, diseret, diajak. Yad'u hizbah, mengajak kelompoknya, kelompok syaitan tentunya. Liyakun min ashabis sa'ir, agar mereka termasuk dari penghuni neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah. Fatabayya kama nabbaha 'ala qubihi ma biqali fa wasaqa 'an amri rabbih. Juga sebagaimana Allah tegur tentang jeleknya pertemanan dengan syaitan. Fawasaqa, maka syaitan, iblis, fasik, membangkang terhadap perintah Allah. Fatabayyana anna adawatahu lirabbi wa adawatahu lana. Maka dengan ayat ini jelas, gamblang, terang, bahwasanya syaitan adalah musuh Allah, juga musuh hamba-hambanya, juga musuh Bani Adam. Kullun minhuma sababun yad'u ila mu'adati. masing-masing dari keduanya merupakan sebab dalam rangka memusuhinya. Fama hadhil mu'alah wa ma hadhil istiblal bi'sa lidh-dhalimina badala. Lalu kenapa menjadikan syaitan sebagai kawan, sebagai penolong, sebagai teman? Kenapa dirubah, diganti? Yang baik dirubah menjadi buruk. Bi'sa lidh-dhalimina badala. Maka seburuk-buruk bagi mereka, orang-orang zalim yang sudah mengganti, merubah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan. Wa yajba ayyakuna ta'ata hadhil khatab naw'an minal itab latifun ajibun. Mirip dengan hal yang seperti ini. Ta'ata hadhil khatab, seperti ajakan ini, ada di dalamnya terkandung naw'an minal itab latifun ajib, celaan yang tipis, halus, latif, lembut. Wa wa anni adaitu iblisa idza lam yasjud li abikum adam ma'a malaikati fa kanat mu'adatuhu li ajlikum thumma kana aqibata hadhil mu'ala an aqadakum aqadtum bainahu wa bainakum 'aqdal masalih. Ada teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala secara tersirat di situ. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Yang sangat halus tegurannya. Apa kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah? Menceritakan sungguhnya aku sudah memusuhi iblis. Karena dia tidak mau sujud kepada ayah kalian Adam. Bersama malaikat yang lainnya sujud. Tetapi iblis tidak mau. Maka Allah pun memusuhinya. Fakanat mu'adatu li ajlikum. Maka permusuhan ini adalah dalam rangka untuk maslahat kalian. Kembalinya kebaikannya untuk kalian sendiri. Fadhumma kana akibat hadil mu'adat. An aqadtum baina wa bainakum 'aqdal masalih, tetapi malah kalian malah membuat perjanjian, kesepakatan secara sembunyi-sembunyi dengan syaitan, dengan iblis. Nah, untuk mendapatkan kesepakatan maslahat di balik itu, padahal Allah subhanahu wa ta'ala sudah memusuhinya. Sudah menjadikan iblis sebagai musuh. Lalu kenapa kalian malah membuat perjanjian yang lain, kesepakatan yang lain. Di belakang bikin sendiri-sendiri. Berjanji, memberikan kesepakatan. Nah, sama saja mengkhianati Allah. Mengkhianati Rasulnya. Mengkhianati juga abakum, ayah kalian Adam alaihi salatu wassalam. Karena Allah dan Rasulnya, kemudian Adam alaihi salatu wassalam, abul bashar, ayahnya seluruh manusia, sudah memusuhi iblis. Tapi anak-anaknya, keturunannya malah membuat kesepakatan perdamaian atau maslahat bersama iblis. Hadir khianah. Yang seperti ini adalah pengkhianatan. Waliyadzubillah. Yang seperti ini adalah pembangkangan terhadap Allah Azza wa Jal. Yang mana Allah jelas dan terang gamblang memusuhi iblis. Malah manusia membuat perjanjian damai. Atau perjanjian maslahat, manfaat bersama iblis. Waliyadzubillah. Wallahul musta'an. Kemudian kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, wa min uqubatiha annaha tamhaqu barakatul umur, barakatul rizq, wa barakatul ilm, barakatul amal, barakatul ta'ah. Bahwasanya kemaksiatan akan menghapuskan keberkahan umur. Umurnya Misalkan 60, 70, 80, 90, hatta 100 tahun. Misalkan. Tetapi tidak berkah. Nah, berbeda dengan para ulama, Imam Bukhari, Imam Muslim, Nasai, Tirmidzi dan a'immah yang lainnya umurnya sebentar, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Nah, hidup membujang dalam rangka menyibukkan dengan ilmu. Ilmunya umurnya berkah. Tetapi dengan kemaksiatan umurnya, keberkahan umurnya dicabut, dihapus. Rizkinya pun banyak, tetapi kok enggak cukup-cukup. Rizkinya banyak, tetapi kok malah susah dalam artian enggak berkah. Malah banyak hutang, riba, kemaksiatan dan yang semisalnya. Wa barakatul ilm, ilmunya banyak, tetapi keberkahannya dicabut. Orang pada menghindar dari dirinya. Lari dari dirinya. Karena apa? Keberkahan ilmunya sudah dicabut. Kemudian barakatul amal, amalannya itu banyak. Sholat ini, sholat itu, puasa, sunnah dan lain sebagainya. Sodakoh banyak, tetapi amalannya banyak. Terasa hampa. Kemudian dicabut pula barakatut ta'ah. Keberkahan, ketaatan dia kepada Allah juga dicabut. Karena apa? Sebab kemaksiatan dan dosa. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah wa bil jumlah secara umum. Tamhaqu barakatad din wa dunya. Keberkahan agama dan dunia dicabut. Ilmunya dicabut, walaupun mungkin banyak ilmunya. Ilmunya banyak, ngajar ini, ngajar itu. Tetapi dicabut oleh Allah keberkahannya. Manusia pun lari dari dirinya. Waliyadzubillah. Agama dicabut keberkahannya. Dunia pun dicabut keberkahannya. La din wa la dunia. Agama enggak, dunia juga enggak ada. Kenapa? Karena maksiat dan dosa. Maksiat dan dosa bertingkat-tingkat, bermacam-macam jenisnya. Tingkatan satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Tergantung kadarnya. Nah, tergantung kadarnya. Wala tajidu aqalla barakatin fi amri wa dini wa dunya mimman asallaha. وَمَا مُحِقَتِ الْبَرَكَةُ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا بِمَعَاصِ الْخَلْقِ. Maka secara umum kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, diangkat keberkahan agama dan dunianya. Agama sudah tidak berkah lagi dari dirinya. Dunia pun hilang, dicabut keberkahan dunia dari dirinya. Fala tajidu aqalla barakatin fi umrih, maka engkau tidak akan mendapatkan sedikit dari keberkahan di dalam umurnya, agamanya, dunianya terhadap mereka-mereka yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ana kasih contoh seperti hajuri. Hajuri, karena kita mantan hajuri. Bagaimana Allah cabut keberkahan dari hajuri, ilmu. 2005, Syekh Ubaid datang ke Damaj. Kurang lebih 2004-2005. Berapa tahun yang lalu? Mana kalkulatornya? Enggak ada. Hah? Berapa? 17 tahun yang lalu. Padahal baru kemarin. Syekh Ubaid rahimahullah datang ke Damaskus. Silaturahmi ziarah, muhadharah, ceramah. Kita hadir di situ. Sepulangnya Syekh Ubaid rahimahullah dari Damaskus, ya, pulang, berangkat lagi ke Saudi. Maka Hajuri mencela Syekh Ubaid, direndahkan, dicela, dihina. Syuf al-Jabal, para ulama diibaratkan jabal, gunung. Mau ditanduk sama dia, ya pecah tanduknya. Bukan hanya pecah tanduknya, keberkahan ilmu pun dicabut. Karena darah para ulama masmum, beracun. Mencela para ulama akan balik ke kita. Dan ini kemaksiatan. Sedangkan penyakit seorang alim adalah kibr. Sebagaimana iblis, kibr, aba wastakbar, enggan dan sombong, kibr. Ini ujian, penyakit. Sehingga enggak heran. Beberapa saat ketika Hajuri mencela Syekh Ubaid rahimahullah, hancur. Hancurnya bertahap. Hancur dari dalam, hancur dari luar. Dari luar, Syiah menyerang Damaj. Baik dengan senjata, dengan bom, dengan yang lain. Hancur, damai. Masjidnya diserang dan lain sebagainya. Syuf. Al-ma'asi. Al-ma'asi, kemaksiatan itu mencabut keberkahan. Suka, enggak suka. Terasa, tidak terasa. Harus melihat. Kok ngono, kok ngene. Harus mencerna. Kenapa? Karena sudah lewat. Afala tadzakkarun. Kenapa kalian tidak mau berpikir. Tidak mau memikirkan. Wattaqun ya ulil albab. Lawil uqul. Semuanya diberikan teguran dalam artian mereka yang faham. Kenapa? Setelah itu banyak musibah, keributan, bertahap, orang pun, manusia pun meninggalkan Damaj. Keributan, setahun, dua tahun, sekian tahun, sampai sekarang Damaj pun kal mayit, seperti mayit. Yang dulu, rame-ramenya Damaj itu kalau musim liburan anak-anak sekolah, paling sedikitnya 10.000 orang. 10.000 orang kayak gimana itu, kayak pabrik. 10.000 orang hadir. Nah, tapi sekarang hatta satu pun gak ada, sudah selesai. Itu membuktikan bahwasanya kemaksiatan akan mencabut keberkahan umur, ilmu, agama, dan dunia. Dicabut. Terasa atau tidak terasa. Ini kisahnya Hajuri. Karena kita mengalami. Bagaimana Syekh Ubaid dicela di situ. Dicela, di mimbar. Dicaci, dicela. Bahkan masyayikh yang lainnya dicela, dicaci. Nah. Waliyadzubillah. Ini bukan hanya dosa-dosa celaan, cacian, bukan. Karena dia merasa ana khairun minhu. Karena dia merasa saya lebih baik dari fulan. Inilah dosa iblis. Inilah dosa iblis. Ana khairun minhu. Yang berat, yang susah, yang harus benar-benar kita obati. Merasa lebih baik daripada yang lainnya. Waliyadzubillah. Pertanyaannya, Hajuri ngebunuh orang enggak? Kan enggak. Mukul orang? Senglai. Tidak. Enggak bunuh, enggak mukul. Tidak. Apa? Kesombongan. Anak khairun minhu. Syaul bin dicela, dicaci. Rahimahullah. Bukan hanya Syaul, orang-orang yang baiknya pun dicaci, dicela. Hatta ketika itu Syekhuna Yasin rahimahullah, Abdul Abbas Yasin juga dicela, dicaci. Yasin, kam hafidza min al-Qur'an? Berapa kamu hafal Qur'an? La Syekh, ana enggak hafal Qur'an. Entar lama-lama di damat enggak hafal Qur'an. Dicela di depan majelis. Suh. Waliyadzubillah. Ada kisah. Bagi kita untuk merenungi bagaimana Allah mencabut karena kemaksiatan, kesombongan itu, menghina kaum muslimin, merendahkan kaum muslimin. Terasa tidak terasa, keberkahan itu dicabut oleh Allah Azza wa Jal. Keberkahan itu Allah cabut. Ilmu akhirat dan dunia dicabut oleh Allah Azza wa Jal. Bukan sekedar Syekh Ubaid rahimahullah. Nah, orang-orang yang tidak bersalah pun dihancurkan oleh dia. Diusir oleh dia dan lain sebagainya. Sampai-sampai anak ketika majelis dengan masyayikh yang lainnya mengatakan, dahulu di zaman Syekh Mukbir rahimahullah, orang diusir zaman Syekh Mukbir rahimahullah hina, hina. Karena Syekh Mukbir rahimahullah. Tapi zaman sekarang, zamannya Hajuri maksudnya, diusir menjadi mulia. Kenapa? Karena Syekh Hajuri memusuhi yang lainnya. Nah, menghina yang lain, merendahkan yang lain, sehingga keberkahan, keberkahan umurnya, keberkahan ilmunya dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Ini peristiwa sudah 17 tahun yang lalu. Nah, tidakkah kita berpikir dari peristiwa-peristiwa ini? Pelajaran, suka atau tidak suka, ini sudah sunnatullah. Setinggi apapun dia ilmunya, sehebat apapun dia ilmunya, karena Hajuri sebagai pewarisnya siapa? Syekh Mukbir rahimahullah. Ada suratnya, pewarisnya. Tetapi tidak menjamin. Siapa yang menjamin istiqomah? Siapa yang menjamin sabat? Tidak ada jaminan, walaupun itu ditunjuk oleh siapa? Syekh Mukbir rahimahullah. Pilihan Syekh Mukbil bahkan tetap tidak ada jaminan apakah dia istiqomah atau tidak. Allahu a'lam. Ternyata sepeninggal Syekh Mukbil rahimahullah goncang. Bahkan damat sampai sekarang hancur, kosong. Keberkahan dicabut. Nah, karena peristiwa ini sudah lalu, sudah 17 tahun yang lalu, sudah lama. Nah, maka tidak mengapa sebagai ibrah. Sebagai ibrah. Siapapun yang merasa dirinya lebih hebat, sebagaimana sifatnya iblis, padahal iblis tidak membunuh. Iblis tidak baku pukul, baku hantam. Tidak. Tidak. Penyakitnya iblis apa? Ana khairun minhu. Ini penyakit yang membinasakan, yang akan mencabut keberkahan, yang akan dicabut ilmunya, keberkahan ilmunya, keberkahan umurnya, rezekinya, amalannya, ketaatannya. Karena sebab apa? Ana khairun minhu. Saya lebih baik, lebih hebat, lebih pintar, saya lebih senior, saya lebih duluan, saya lebih daripada fulan, fulan. Saya. Berbeda dengan para anbiya. Semuanya diserahkan hanya kepada Allah. Adza min fadli rabbi. Ini adalah keutamaan dari Allah. Nggak bilang saya. Nabi Sulaiman nggak bilang saya. Padahal memiliki kerajaan jin. Jin ditundukkan oleh Allah. Hatta jin ifrit ditundukkan oleh Allah. Tunduk kepada Sulaiman alaihi salatu wassalam. Tetap mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini merupakan keutamaan dari Allah. Bukan saya. Bukan. Dakwah ini saya yang buat. Dakwah ini saya yang dulu. Saya. Sup, hati-hati. Kalau sudah seperti itu, hati-hati. Sama sifatnya seperti ini. Saya lebih dibutuhkan. Saya lebih ditunggu oleh fulan. Saya lebih ini. Hati-hati. Ini sifat iblis. Di dalam hati yang akan menghancurkan kita dengan kesombongan itu, waliyadzubillah. Justru itulah yang kemaksiatan iblis yang menggeret, bahkan justru menelantarkan dia. Dilaknat iblis, bahkan sudah disiapkan naru jahannam. Karena kesombongan. Artinya ma'asi darajat. Ma'asi ala qadriha. Kemaksiatan itu bertingkat-tingkat. Ada yang syirik, ada yang kufur, ada yang sihir, ada yang zulum, ada yang riba, ada yang... Masing-masing bertingkat-tingkat. Kabair juga bertingkat-tingkat. Sesuai dengan kadarnya masing-masing. Di antara yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bagaimana iblis bisa dilaknat, bisa dikekalkan di dalam api neraka? Karena al-kibr, aba, enggan, wastakbar, dan sombong. Dan mengatakan ana khairun minhu, mengatakan aku lebih baik dari dia. Itulah iblis bagaimana dihancurkan, dicampakkan, bahkan diabadikan di dalam naru jahannam selama-lamanya. Bahkan dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Waliyadzubillah. Sehingga tidak heran dunia dan akhiratnya dicabut keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagi mereka-mereka yang bermaksiat pada Allah Azza wa Jalla. Keberkahan agama dan dunia dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalaulah seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan bagi mereka keberkahan di langit dan keberkahan dari bumi. Nah, dikatakan oleh Al-Imam Al-Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, keberkahan dari langit, niscaya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya Allah akan turunkan makanan dari surga, dari langit. Al-manna wa salwa. Itu keberkahan dari langit. Kalau seandainya, syaratnya apa? Beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa linaftinahum fi. Dan kalaulah seandainya mereka istiqamah di atas jalan Allah, jalan yang lurus, niscaya kami akan berikan kepada mereka air yang lezat, air yang segar. Linaftinahum fi, agar kami menguji mereka di dalam hal itu. Juga di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, wa innal abad la yahrumu atau la yahrumu rizqa bidambi yusibuh. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya seorang hamba akan diharamkan rizkinya disebabkan karena dosa yang telah dia lakukan. Waliyadzubillah. Rizki akan dikurangi sesuai dengan tingkatannya karena dosa. Lah itu dia bermaksiat terus, dugem terus, minum khamar terus, kok kaya raya? Hah? Usahanya lancar aja? Jawabannya apa? Hah? Istidraj, sebentar lagi. Nggak akan lepas dari siksaan Allah. Jangan tertipu dengan seperti itu, jangan tertipu. Wis biasa wae. Sebentar lagi juga akan ambruk. Istidraj. Yang seperti istidraj. Bermaksiat, duitnya banyak terus. Bermaksiat, usahanya lancar terus. Jangan heran. Suatu saat sudah ada waktunya. Allah sudah mengatur itu. Wabil hadithi inna ruha al-qudus nafadha fi ru'iyya annau lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Sesungguhnya jiwa ini tidak akan mati, tidak akan dicabut ruhnya sampai rizkinya sudah diberikan seluruhnya di alam dunia ini. Artinya apa? Seorang tidak akan mati. Tidak akan mati kecuali rizki yang sudah ditentukan itu sudah selesai, sudah habis. Jatahnya dari Allah Azza wa Jal yang sudah Allah tentukan, sudah selesai, sudah habis. Maka kalau sudah habis, ya sudah. Sudah saatnya dipanggil oleh Allah Azza wa Jal. Fattakullaha wa ajmilu fi talab. Bertakwalah kalian kepada Allah. Carilah rizki dengan cara yang baik. Jangan cara yang haram. Na'udzubillah. Fa innahu la yunalu ma indallah illa bi ta'atih. Karena sesungguhnya tidak akan seseorang mendapatkan apa yang ada di sisi Allah melainkan dengan taat, berbuat taat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa innallaha ja'ala ar-ruha wal faraha fi ar-ridha wal yaqin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ruh dan kebahagiaan, keridhaan, keyakinan. Wa ja'ala al-ham wal huzn fi syakwar wasahat. Sebaliknya Allah jadikan kegelisahan, kesedihan, gundah gulana biasanya bersamaan dengan ragu-ragu dan kemurkaan Allah Azza wa Jal. Kalau dia melakukan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah, maka akan gundah gulana, akan bersedih. Karena dia melakukan sesuatu yang mendatangkan murka Allah Azza wa Jal. وقد تقدم الأثر الذي ذكره أحمد في كتاب الزهد. Dan sudah lewat apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Az-Zuhud. Anallah, aku adalah Allah. Idza raditu baraktu. Ketika aku ridha maka aku akan memberkahi. Walaysa li barakati muntaha. Keberkahanku tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya keberkahan Allah. Nah, seperti keberkahan mukjizat, ya, mukjizat dan keberkahan termasuk mukjizat Rasulullah SAW diberikan air susu, ya. Nah, yang tidak habis-habis sampai seluruhnya para sahabat kenyang. Demikian pula air yang berwudu memancar dari tangannya Rasulullah SAW ini mukjizat, juga keberkahan tidak habis-habis. Juga seperti keberkahan misalkan makan berjamaah sedikit saja sudah kenyang, itu berkah. Nah, ini contoh kecilnya. Contoh yang lain. Ketika seorang diberikan harta yang halal, dengan cara yang halal, maka Allah berkahi, walaupun sedikit berkah. Berbeda dengan orang yang hartanya banyak tetapi tidak berkah, maka akan cepat habis. Habis terus. Nah, sehingga keberkahannya dicabut. Kenapa? Karena uang riba. Kerjanya di tempat riba. Bagaimana mungkin akan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal? Wa idza ghadabtu la'antu. Dan apabila aku murka, aku akan melanat. Wa la'nati tudriku sabi' minal walad. Dan laknatku mencapai 7 turunan dari anak. Waliyadzubillah. Ini ada talik sudah lewat di bab yang sebelum. Ada yang mengatakan dhaif. Allahu a'lam, dilihat lagi. Walaisat si'atu rizq wal amal bikasrati. Luasnya rizki dan banyaknya amalan itu bukan patokan. Nah, rizkinya banyak. Amalannya banyak. Pagi, siang, malam terus. Ibadah terus. Kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, itu bukan standar. Itu bukan patokan. Walatulul umur bikathrati syuhur wal a'wam. Panjangnya umur bukan dia panjang tahun. Hidupnya 100 tahun. Bukan itu patokannya. Kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, walakin si'atu rizq, luasnya rizki, panjangnya umur dengan keberkahan. Dengan keberkahan. Bil barakah. Dengan keberkahan. Berkah sedikit mencukupi seluruhnya. Nah, karena berkah. Apa arti barokah? Berkah sudah lewat. Siapa yang tahu? Marwabina sudah lewat. Barokah. Men. Huruf ba, warra, wal kaf. Barokah. Kata Imam Ibn al-Mandzur rahimahullah, sahibul lughah, tadulu ala dawam wa kasrati, thubutul khair wa kasrati. Thubutul khair, kebaikan yang melekat. Kebaikannya melekat, ada terus kebaikan. Wa dawamu, dawam, continue, enggak putus-putus. Nah, itu barokah. Tiga huruf komponen ba, warra, wal kaf. Karena keberkahan terdiri dari tiga komponen huruf. Apa? Artinya apa? Subutul khair, wadawamu atau wakasrat. Banyaknya kebaikan. Melekat, selalu melekat kebaikan. Karena berkah. Dan banyak. Walaupun sedikit, continue terus. Sehingga kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, patokannya bukan banyaknya tahun, berlalunya bulan dan tahun pada dirinya, bukan. Tetapi keberkahan, itu patokannya. Nah, umurnya 100 tahun, tetapi enggak sholat, enggak puasa, enggak zakat. Apa yang menjadi keberkahan dari hidupnya, dari umurnya? A'immah, Imam Bukhari, Muslim, dan lain sebagainya. Selalu, kitabnya selalu dibaca. Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, para aimmah yang lainnya. Kitabnya selalu dibaca dan selalu setelah menyebut namanya rahimahullah. Ribuan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu tetap dikenang panjang umurnya. Al-Imam Bukhari hidup di 200-300 Hijriah. Sudah berapa lama? Sudah berlalu 1100 sekian. Taruhlah misalkan. Nah, ribuan tahun sudah berlalu tetap dikenang oleh kaum muslimin. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Ini berkah. Umurnya pun berkah. Ribuan tahun selalu disebut. Bahkan kaum muslimin mendoakan rahimahullah. Allah yarhamhu. Dan yang semisalnya dan semisal. Karena apa? Keberkahan. Karena apa? Keikhlasan. Ikhlas. Keberkahan akan muncul dari keikhlasan tersebut. Wallahu al-musta'an. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.